Kabar bagus se etotoragi Lukas. Lukas bab setong. Theophilus simulje. Ampun banyak orang sing udi noles kala bentar tep perkara papon apa si kedetian e antarana sampean sareng kaula sedeje. Rengoreng kepanikan noles menurut se etotoragi kasampean sareng kaula sedeje. Bi rengoreng senengale dibi sedejena kedetian kepaneka leri de adekna. Sareng racuma bletrah kabar kepaneka. Saampona kaula epateteh nalek teki sedejena kedetian kepaneka, dari de adekna, norok pamanggi kaula sae, menabi kaula noles sedejena secara tartep kanggo ngatore oneng kasampean. Melana kaula ngalakoni kepaneka sedejena, supaya sampean oneng jek papon apa seiajaragi kasampean pajet leres. Ebek tua Herodes jumeneng rato negeri Yudea, bade imam si asmana Zakaria. Zakaria jeria termasuk golongan amam Imam Abia. Asmana rajina Elisabeth, toronana Imam Kia. Odik nasi kedua jeria maseneng panggiliana Allah. Lakai bini pada taat kesekap biana papakon ben hukuma pangeran kalaben kuongku. Sekedua jeria tak kagungan potra, sebab Elisabeth jubeng ben sekedua jeria lapada toa. Esetongare, ebekto gilirana golongan Abia. Zakaria lampaki lalakona imam iajunana Allah. Saalana ilot, akan tasi biasana ijelena gibi imam-imam. Zakaria kapele kaunggui masuk kapat deleman soce, ben ngobar menyan. Sabetara upacara ngobar menyan ijelena gi, eloa reng-oreng si benyak pada atua. Ebek tojeria, malaikat pangeran ngaton ka Zakaria. Malaikat jeria ngadek eka ngana meja pangobarana menyan. Ebek to Zakaria ngolat di malaikat jeria, panggeliana arasa bingung bentako. Tapi malaikat de pangeran jeria adebu. Allah je tako Zakaria, Allah lamiar sadu anabena, bini nebena Elisabeth, bekal rembi alalake, kanak jeria nyame Yahya, mun kanak jeria lalahir, bekna tanto cek perake, beria kia banyak orang lainak. Anak-anak bekna jeria bekal tetiak orang raja edelem pangolotena pangeran. Bentak nginom anggur otak benenom enuman keras. Mulai lahir, kanak jeria bekal ekobesana arona Allah. Banyak orang Israel bekal etontona abelika Allah pangerana. Anak-anak bekna jeria tetiak otosana pangeran sekuat. Benkobesa akan ta Elia. Kanak jeria bekal marokona apa ben anak-anak. Orang si tak taat bekal etontona epa beli kacelena pikiran si benda. Kelaben cara sekan ta jeria, anak-anak bekna jeria nyadiaki omat sila asya dia nerema pangeran. Zakaria matur ka malaikat jeria. Katipon apa abdina siaoning. Jaga panika bekal katetian. Abdina ampun tua. Sapa nika cukan rubia abdina. Sengkok ria Jibrail. Sauta malaikat jeria. Sengkok alatini Allah. Singotos sengkok menapak kabar bekus ria kebekna. Apa seikabala sengkok kebekna ria. Bekal kalahakona. Munla napak bektona. Tapi sarena bekna tak parcaja ka kabar seikiba sengkok ria. Bekna bekal tak bisa acaca. Ben bekna bekal pak kunubui sampai apa seeko cak aki sengkok ke bekna ria laka lakon. Sabetara jeria, rengoreng si bede eluar pada tek nantean Zakaria. Kapi pada heran, arapa maci abide ede lembat deleman soce. Ben ebek toka luar, Zakaria tak bisa abu debu ka rengoreng jeria. Jadi perak terus ngangkui isyarat malolo. Jadi rengoreng si bede jedia pada tau. Jak tantona Zakaria lanangale pangatonan edelem bateleman soce. Salana marebekto giliran nasi apala lakon ebeteleman soce. Zakaria pas guber kacompokna. Tasa apa abida dari jeria. Elisabeth bubut pas. Tak keluaran dari compokna lima bulan abida. Dibudina pangeran nolong sengkok. Ben mamosna tangkan ejpaan. Ya ada ena orang banyak. Ocakna. Ebek to Elisabeth lah bubut 6 bulan, ala ngotos malaikat Jibrail ke Nasaret, setong kota e daerah Galilea. Jibrail e otos ke setong para ben si anyama Miriam. Para ben jiria bekala Yusuf toronana Rato Daud. Malega ceria mangki Miriam laju adebu. Salam, bekna seberkati pangeran secara istimewa. Pangeran asarengi bekna. Miriam tak kerjet, miarsa kabar dari malaikat ceria. Cak napang keliana, beapa maksudnya cak ocak ceria? Malaikat ceria pas adebu ke Miriam. Alah, cak takok Miriam, sabab bekna ekasokani pangeran. Bekna bekal ngandunga torembia. Ben kanak jeria kotu enyamai Isa. Kanak jeria bekal akunga, ben bekal esat puta potrana Allah semaha tengki. Di Allah anakna bekna jeria, bekal epete tia rato. Akan terato Daud, mengetuana. Ben pole kanak jeria, bekal tetia rato semarenta toronana Yakub salanjenga. Kerajaana pada akhirat. Miriam mator kamaleka jeria. Abdina kak dintoh kik paraben. Katipon apa sebisa akati kak dintoh? Debuna malaikat. Arona Allah bekal torona ka bekna. Ben bekna bekal katoto bena kebesana Allah. Jeria sabepe kanak si bekal lahir jeria. Bekal esap puta kanak si soce. Potrana Allah. Kaya ngai. Belena bekna Elizabeth Rua. Satia langandung 6 bulan. Mas kela tua, ben mas kecakna orang cubeng. Sabab tada barang semuhal mungku ke Allah. Miriam laju mator. Abdina panekah abdie pon pangeran. Abdina naremah pon apa seedo buaki panjenengan. Malaikat jeria laju maelang adina aki Miriam. Tak seapa abita saalana jeria. Miriam laju mios ka setong kota Yudia e daerah pegunungan. E jadia, Miriam mios ka compok na Sakaria, ben ebekto masuk laju abri salam ka Elizabeth. Ebekto Elizabeth buru miarsa salama Miriam, anak e dalam ginduk na Elizabeth aguli. Elizabeth eko besai rona Allah, laju aera. Bekna sepaling eberkati rona Allah, e antara na sekepiana orang bebini. Ben manter e berkatana anak seelahira gya bek najer ya. Sapa sengkok ria, meebu na pangeran rabu mangki i sengkok. Sengkok burung eding salama bek na. Anak etang kinduan ria akuli keperakan. Pujur ongku bek na, polana bek na percaja. Ce apa seedebu agi pangeran ka bek na, bekal kelakon na. Debuna Miriam. Tang ateh amol je aki pangeran. Bentang sokmah kaperaken, sabab Allah tang panyalamet. Sengkok abdina senispah, eka emotih bisa lerana. Mulai satia, sakabienah bengsah ngocak jek sengkok ria pocur parana. Sabab Allah semahako besah, ngelampa aki reng bereng serajah ka sengkok ria. Soceh asmana. Derih toronan sesetong kasetongah, pangeran nodwaki kabelesenah kareng oreng setakok kasalerana. Kalaben astana sekuat ko besah, reng oreng seangke epaselebuten, epasalbut sakabienah sajena. Toratoh epatoron dari tahtanah, reng oreng senispah epatengkih pi salerana. Orang selapar epa kenyang bisa kebienah kebecean. Sesoki eojuk tak epa ngebeh pa'apa. Israel, abdina epa rengi partolongena. Minorot jencinah kebengetawana sengkok benbekna. Pangeran tak kalep ka jencinah. Salanjengah notuaki kebelesena. Ka Ibrahim ben katoronana. Miriam alengki ben Elizabeth rakera tolo bulan abide pas buru kuber. Salana napak bektona, Elizabeth beber lalake. Getetang gena ben lebelena, pada ngeding seapa sayena pangeran ka Elizabeth jeria. Detika pibada norok arasa kumpira. Ebekto bebeci jeria omur bulungare. Getetang ke ben lebelena pada deteng. Kana jeria esonate ben enyamakna. Bireng-oreng kana jeria enyamakna Sakaria. Noroknya mana epakna. Tapi ibu nak ada bu? Punten. Kanak paneka kotu enyamai Yahya. Tadak setong nak boleh nak sampeyan seanyamakan tak genika. cakna ketetanggena ben lebelena ka Elizabeth. Reng-oreng jiria lajungan kui isyarat, atanya ke Sakarya, enya mana sapa potra najaria. Sakarya minta papan boto keni, laju nyerat, nyamana Yahya. Reng-oreng si bede aja dia, pada heran kapi. Ebek wajiria kia, Sakarya laju bisa abu debu pole, serta amul jaki Allah. Ketetanggena pada ketakuan, ben kabar jiria baletrah, kasa entro daerah pegunungan Yudea. Sakap yana orang sing ngeding jeria atanya edalem Athena. Bek dadi apa karena Arya pagi? Sebab lah terang pangeran asarangi kanak jeria. Sakarya, Ramana Yahya eko besai rona Allah, ben menapak debuna pangeran, debuna. Mara pada amul jaaki pangeran, Allana bangsa Israel. Pangeran Rabu nulong o mateh ben mabebas bangsana. Bekna ben singko e paringi panyalamet sekuat ku besah dari torananah Daud abdina. Ki jaman lambe kalaben perantara nabina-bina. Pangeran la aparing jenjina. Masalah metu singko ben bekna dari muso ben dari ku besana reng-oreng sebecik ka bekna ben singko. Ka angkui nuduaki kamurakna ka bengetuana singko ben bekna. Allah bekal netebenah janjina sesot jejeria. Allah asumpah ka Ibrahim bengetuana sengko ben bekna. Ajunci masalah metu sengko ben bekna dari muso. Mi oleh sengko ben bekna abekte kasalerana tak kalaben andi rasa tako. Ngabdi kasalerana salanjenga torma seneng panggeliana saomora. Bekna nak bekal esebudeh nabina Allah. Semaha tinggi. Bekna yotos ajeng adei pangeran abebet jolon kagem salerana. Kaangkui aberta aki kaumade cok kapi pada epa selamade. Mun satu sana la isaporah bi Allah. Pangerana bekna ben sengko riah belas aseh. Kaangkui maslamat sengko ben bekna salerana rabu akan tak areh semuncar ebe jelaku. Salerana nyunare sakap bina oreng siodi idalem papeteng ben katakoen nonton sengko ben bekna ijolen senucu kata renteman. Potrana Sakarya jeria betena atambe raja ben erona atambe kuat serta laju alengki era-ara sampai napak betona kaluar anyata aki abekna karakyat Israel.